بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادئي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة الاستعانة بالركب في الصلاة meminta bantuan dengan lutut-lutut di dalam sholat. Demikian bab yang beliau sebutkan untuk hadis yang beliau bawakan. Beliau membawakan dari Sunan Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi dibikin bab yang lebih jelas lagi, babu ma jaa fi wada'il yataini 'ala ar-rukbataini fi ar-ruku'. Babu ma jaa fi wada'il yataini 'ala ar-rukbataini fi ar-ruku'. Bab apa-apa yang datang pada meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut pada rukuk. Ini lebih jelas ya. Jadi ketika rukuk, kedua tangan kita, telapak tangan tadi buka dan menggenggam lutut. Barakallahu fikum. Ini lebih jelas ya, lebih jelas secara babnya. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya dan dijelaskan insyaallah taala maknanya. Qala rahimahullahu taala qala Imam Tirmizi rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Abu Bakar ibn Ayyash. Di kalangan para qurra ma'ruf dengan nama Syu'bah. Qira'ah Syu'bah ini orangnya, sang qari'nya. Qala haddatsana Abu Husain. Dibaca Abu Husain, afwan, Abu Husain. Man fathah ha man kasrah shad Abu Husain. Namanya Uthman ibn Asim al-Kufi al-Asadi. Uthman ibn Asim al-Kufi al-Asadi. Thiqatun thabtun sunni. An Abi Abdurrahman al-Sulami. Namanya Abdullah ibn Habib. Al-Kufi. Masyhur dengan kunyahnya. Thiqatun Thabit. Ayahnya namanya Habib. Seorang sahabi. Qala, beliau berkata, Qala lana Umar. Berkata kepada kami sahabat Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, Innar rukaba. Rukab, jama' rukbah, lutut. Sesungguhnya lutut-lutut ini, sunnat lakum. Disunnahkan untuk kalian. Fakhudhu birrukab, maka ambillah, cengkramlah lutut-lutut. yakni firruku ketika ruku. Demikian lafadznya At-Tirmidzi. Pada riwayatnya An-Nasa'i dengan lafaz innamas sunnatu al-akhdhu birrukab. Innamas sunnatu al-akhdhu birrukab. Sesungguhnya yang sunnah ialah mengambil atau memegang lutut ketika ruku. Qala Tirmidzi rahimahullahu taala hadza haditsun. Apa ini bukan ucapannya Tirmidzi, ini ucapannya Syekh Muqbil. Hadza haditsun sahihun ala syarat al-Bukhari. Ada penucapan Tirmidzi belum mengatakan dalam sunannya haditsu Umar haditsun hasan sahih. Qala Tirmidzi haditsu Umar حديث حسن صحيح. Yang di kitab itu ucapan Syekh Muqbil. Hadza haditsun sahihun ala syarat al-Bukhari. Baik. Hadis ini kana fi tinazzakumullah menjelaskan kepada kita yang sunnah ketika rukuk. Posisi kedua tangan kita di mana? Ditegaskan di sini oleh sahabat Umar, yang sunnah ialah mengambil lutut. Kedua tangan kita menggenggam lutut ketika ruku. Barakallahu fikum. Inilah yang diamalkan dari mulai semenjak sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kecuali yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan sebagian murid-muridnya. Mereka yutabbiqun. Annahum kanu yutabbiqun. Mereka melakukan tatbiq pada rukuknya. At-tadbiku huwa ilsaqun baina batinai al-kaffain. Ilsaqun baina batinai al-kaffain wa ja'alahuma baina al-fakhidhain. Wa ja'alahuma baina al-fakhidhain. Merekatkan bagian dalam kedua telapak tangan hagada dan menjadikannya di antara dua paha. Itu namanya tatbiq. Itu pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan sebagian murid-muridnya ketika ruku. Baik. Yang sunnah ketika ruku ialah al-akhdhu birrukab. Kedua telapak tangan kita menggenggam lutut. Hagada. Seperti yang biasa antum amalkan selama ini. Lutut digenggam oleh kedua telapak tangan. Ini yang sunnah. Dan ini diamalkan dari mulai zaman sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Sampai hari ini. Kecuali yang diriwayatkan dari Abdul bin Mas'ud. Mereka yutabbiq. Meletakkan, mengeratkan bagian dalam kedua telapak tangan hagada ketika ruku ditaruh di tengah-tengah antara dua paha hagada. Tergambar? Paham ya? Hagada. Ini direkatkan kemudian ditaruh di antara dua paha. Ini paha tengah-tengahnya hagada. Namanya apa ini? Namanya tatbiq fir ruku. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya setelah membawakan hadis ini menyatakan wat-tadbiqu mansukhun 'inda ahli al-'ilmi. Wat-tadbiqu mansukhun 'inda ahli al-'ilmi. Tadbiq dimansukh. Dimansukh menurut pendapat para ulama. Beliau membawakan riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Kunna naf'alu dhalik. Kunna naf'alu dhalik. Fanuhina anhu. Kunna naf'alu dhalika fanuhina anhu. Wa umirna an nad'al akuffa ala rukab. Wa umirna an nad'a al akuffa ala rukabi. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami dulu melakukan hal itu, tatbik ketika rukuk. Lalu kami dilarang daripadanya. Dan kami diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan kami pada lutut kami. Dipahami? Ini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Inilah argumentasi para ulama yang menyatakan at-tadbiqu mansukh. Tadbiq itu mansukh. Bisa jadi nasakh ini, pemansukhan ini tidak sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Sehingga di buku-buku fiqih atau syarah hadis ini dibawakan yang melaksanakan tadbiq itu Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya seperti Al-Aswad ibn Yazid, putranya Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dan Abdurrahman ibn Aswad. Mereka semua dari kalangan ulama Kufah, murid-muridnya Ibn Mas'ud. Selain mereka tidak mengamalkannya. Itu dulu. Di awal-awal Islam, tadbiq ketika ruku. Setelah itu dilarang, dan yang muhkam ialah meletakkan telapak tangan di lutut. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Maka di sini yang sunnah ialah meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut-lutut. Megangnya bukan megang paha, bukan megang betis. Tapi yang dipegang apa ini? Lutut. Paham dong? Ada sebagian yang praktek apa yang mengamalkan ketika rukuk, lalu ke bawah, yang dipegang apa ini? Betisnya, begini, megang betis, depan betisnya, ada khata'. Sebagian mempraktekkan megang paha. Paham ya? Biasanya sing tua-tua itu. Nah, pegang paha begini, enggak bisa lurus. Sehingga dia begini. Ada khata' yang betul, pegang lutut. Hakalah. Ini lututnya antum dipegang, dicengkram begini. Itu yang sunnah. Faham dong? Asy-Syaikh Mubil bin Hadi rahimahullah membuat bab al-isti'anatu birrukab fi shalah. Meminta bantuan atau meminta pertolongan dengan lutut ketika dalam sholat. Yakni, posisi seperti itu sangat membantu orang yang sholat untuk memperlama sholatnya. Lebih nyaman begitu. Dibandingkan dengan tadbir, kayak gini, ini setengah mati, gak ada tumpuannya. Tapi begitu telapak tangan menggenggam lutut, itu ada tumpuan dan nyaman. Ya. Barakallahu fikum. Hadza huwa sunnah, berlaku untuk yang laki-laki, juga berlaku untuk yang wanita. Barakallahu fikum. Faedah yang lain adalah terkait dengan hadis Umar ini, dikatakan lahu hukm rafa. Meskipun yang mengucapkan sahabat Umar, inna rukab sunnat lakum fakhudhu birukab, tetapi dikatakan lahu hukum rafa, hukumnya hukum marfu. Kenapa? Ada kata-kata sunnat lakum, disunnahkan untuk kalian. Lafadznya An-Nasa'i, innamas sunnatu. Ya, innamas sunnatu al-akhdhu birukab. Lafadz ini termasuk sighat marfu hukman. Dia dihukumi marfu sebagai sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hukum asal sunnah, sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga hadis ini dikatakan lahu hukm rafu atau marfu hukman. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan hadha hukmuhu hukm rafu, لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سنة كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hukumnya hukum marfu, dikarenakan seorang sahabi ketika berkata sunnahnya begini, disunnahkan begini-begini, maka yang zahir itu dipalingkan kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, apalagi yang mengucapkannya sahabat Umar. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan marfu'un hukma. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Ada wadah. Faedah yang lain, adanya maklumat, ada kaifiyah yang mansukhah, namanya apa? At-tadbiq firruku. Tadbiq dalam ruku itu mansukh. Itu mansukh. Pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan sebagian murid-muridnya yang mengamalkannya, ini marjuh, pendapat yang lemah. Barakalakum, dikarenakan hadisnya mansukh. Ihtimalnya atau uzurnya adalah tidak sampai mansukh ini, nasakh ini kepada beliau. Semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Wa'ad insyaAllah. Difahami ya? Dipahami. Tayyib, yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala ad-du'a'u fi shalah. Berdoa dalam sholat. Tayyib, dari riwayat yang akan dibawakan, nampak jelas yang dibawakan dengan doa di sini di luar zikir-zikir dan doa-doa yang memang dibaca di tiap-tiap gerakan-gerakan sholat. Di luar itu. Bukan bacaan sholat. Bukan zikir sholat. Di luar itu semuanya. Dari hadis yang akan dibawakan nanti, barakallahu fikum, ada anjuran untuk itu. Dianjurkan untuk berdoa di dalam sholat. Kapan itu? Secara periwayatan yang lain dan zahir hadis akan dibawakan nanti insyaAllah. Ada dua tempat yang dianjurkan untuk berdoa. Yang pertama ialah ketika sujud. Ketika sujud itu posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Maka diperintahkan untuk memperbanyak doa. Fa'aksiru minat doa. Para fuqaha mereka membahas dan membicarakan lafaz ini. Perbanyaklah doa. Ada yang mengatakan maksudnya ialah memperbanyak doa sujud. Ya, memperbanyak doa sujud. Ada lagi yang mengatakan tidak hanya itu, tetapi juga menunjukkan bolehnya berdoa selain doa sujud ketika sujud. Wa hadha huwa rajih. Tentu yang lebih rajih, barakallahu fikum, tidak membatasi hanya doa sujud, tapi juga doa selain sujud. Jadi kalau mau dipraktikkan, ketika sujud antum baca doa sujud atau zikir sujud. Ketika imam belum bangkit dari sujudnya atau waktu, maka manfaatkan untuk berdoa. Barakallahu fikum. Atau anda sebagai imam, kalau sebagai imam anda membaca zikir sujud atau doa sujud, setelah itu ada kesempatan untuk berdoa ketika sujud. Hakala. Difahami insyaAllah ya. Tayyib. Yang dianjurkan ialah berdoa dengan yang maksur. Dengan yang maksur, yang warid datang dari beliau SAW. Antum pilih doa-doa yang sesuai dengan hajatnya antum. Barakallahu fikum. Ada yang menyatakan diperbolehkan berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dengan persyaratan. Maqamnya maqam doa, bukan maqam membaca Al-Qur'an. Kenapa demikian? Dikarenakan disebutkan dalam riwayat yang lain adanya larangan. Larangan membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Tidak boleh. Sehingga untuk doa ketika sujud, ketika anda memilih doa-doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, maka maqamnya maqam doa, bukan maqam sedang baca Qur'an. Dengan baik-baik. Difahami ya? Ada mafhum. Muncul pertanyaan di kalangan kita, bagaimana kalau doanya selain yang maksur dari beliau SAW, selain dari Al-Qur'anul Karim? Doa dari kita pribadi. Apakah diperbolehkan? Al-jawab, yajuz. Diperbolehkan. Dikarenakan lafadznya umum. Fa'akfiru minat doa. Perbanyaklah doa. Barakallahu fikum. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Kau diem. Pakai bahasa apa? Apa bahasanya? Bahasa Arab. Bedanya apa? Bahasa Arab dan bahasa yang lain? Lihat apa bahasa Arab? Kenapa kalau bahasa Arab? Kenapa kalau ditaksis dengan bahasa Arab? Hadah wa. Di sini pembahasan para ulama. Ketika doanya di luar yang maksur, di luar dari Al-Qur'anul Karim, mereka mengatakan boleh. Dikarenakan lafaz hadis itu umum, tidak menyebutkan tipe jenis doanya, tidak menyebutkan bahasanya. Sehingga diperbolehkan. Ingat, maqamnya maqam doa. Berdoa dengan bahasa apapun yang diinginkan oleh orang yang sedang berdoa tadi. Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Dan ingat, maqamnya maqam doa, bukan maqam orang berbincang-bincang. Kalau maqamnya maqam kalam, berbicara, la yajuz. Hatta pakai bahasa Arab. Hatta la yajuz. Tidak boleh dengan demikian. Sehingga diperbolehkan dengan maqamnya maqam doa. Dipahami insyaAllah ya? Yang kedua, tempat yang kedua ialah setelah tasyahud akhir dan setelah membaca ta'awud dari empat perkara sebelum salam. Nanti membaca tasyahud, membaca sholawat, membaca ta'awud dari empat perkara sebelum anda salam, anda boleh berdoa. Di surat Al-Hadis, falyad'u ma syaa. Silakan dia berdoa yang dia kehendaki. Berarti bebas ya. Sama pembahasan dengan yang tadi, yang utamanya yang maksur dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dari Al-Qur'anul Karim, maqamnya maqam membaca doa, bukan maqam membaca Al-Qur'anul Karim. Diperbolehkan dengan bahasa-bahasa yang lain, doa-doa yang lain, dan maqamnya maqam sedang berdoa, bukan maqamnya maqam orang berbicara. Barakallahu fikum. Ini dua tempat. Dan hadis yang akan beliau sebutkan nanti, zahirnya doa ini dipanjatkan setelah tasyahud akhir. Difahami insyaAllah ya? Hada huwa. Qala rahimahullahu ta'ala, qala limam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Uthman ibn Abi Shaybah. Qala akhbarna Husain ibn Ali, an Zaidah ibn Qudamah, an Sulaiman. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi ma'ruf dengan Al-A'mash. An Abi Salih namanya Dhakwan Samman, an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan namanya, disebut dengan mubham. Dikarenakan dia seorang sahabi, la yadur. Tidak masalah, tidak membahayakan, dikarenakan para sahabat semuanya adil. Dan akan dibawakan dalam riwayat yang lain, sahabatnya adalah Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kama sayati. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li rajul. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata kepada seseorang laki-laki, kaifa taqulu fi shalah? Bagaimana yang kamu baca dalam salat? Qala, dia berkata, atashahad. Aku tashahud. Wa aqul, dan aku berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-jannah, dan aku berta'awud kepada Engkau dengan Engkau dari an-nar. Ini doanya dia. Kata laki-laki itu, ama inni, perhatikanlah, sesungguhnya aku la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Aku tidak mampu, tidak bisa menggunakan cara kamu yang bisa kamu lakukan, atau caranya Mu'ad yang bisa dia kerjakan. Namanya dandana. Sesuatu yang sering disuarakan. Ya, yang didengung-dengungkan. Jadi kebiasaan. Yang kamu, Mu'ad, saya tidak paham. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulaha nudandin, justru di seputaran itulah kami menyuarakan, mendengungkan hal itu, yakni meminta al-jannah ta'awud dari neraka. Barakallahu fikum. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun ala syati syaikhain, wajar sahabi la tadur, dan kemajhulan seorang sahabi tidak dibawakan nama, la tadur, tidak ada masalah, tidak membahayakan. Lianna sahabata kulluhum udul, dikarenakan sahabat semuanya orang-orang yang adil. Qala asyikhu rahimahullahu ta'ala, al-hadithu akhir ibn Majah, faqala haddathani Yusuf ibn Musa al-Qattan, qala haddathani Jarir anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW lirajulin fadzakarul hadith. Dia menunjukkan sahabat yang tadi mubham, namanya adalah sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Adam, lihat riwayatnya. Atashahad wa akul. Saya tashahud dan saya berdoa. Apa ya? Doa ini dipanjatkan setelah selesai tashahud akhir. Kenapa dikatakan yang akhir bukan yang awal? Dikuatkan dengan riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari Abu bin Mas'ud, tegas mengatakan titah saat akhir sebelum salam, falyad'u bima syaa. Saya menguatkan, barakallahu fikum. Dan difahami insyaallah ya. Adapun selain dua tempat tadi, ketika sujud dan sebelum salam, maka yang dibawakan dengan doa ialah bacaan-bacaan salat yang di contohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dua hadis dibaca yang mana ya, Fan? Yang pertama ya. Insyaallah semuanya wajib menghafal. Walhamdulillahirabbil alamin.